إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزكم الله pada kesempatan yang baik ini nasihat untuk muslimah secara khusus dan kaum muslimin secara umum sudah masuk pada topik haru, yakni menjaga pendengaran dari ucapan-ucapan yang jelek dan juga dari musik atau bahasa yang lebih ringkas lagi, muslimah yang baik tidak suka mendengar musik dan perkataan-perkataan yang jelek. Asam'u, masalah pendengaran. Nazzihi sam'aki an sama'il musiqi wal ghina'i wal kalamil fahish. Bersihkan telingamu, jangan sampai mendengar musik, lagu, dan perkataan-perkataan kecil dan jelek. Perkataan-perkataan kecil dan jelek. Satu baris nasihat ini pembahasannya cukuplah panjang. Dan untuk mengamalkannya, bagi mereka-mereka yang hobi dengar musik atau dengar ucapan-ucapan kecil, sungguh sangat luar biasa beratnya. Tapi bukan alasan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apalagi dia seorang muslimah, wanita muslimah. Apalagi dia seorang pendidik yang mendidik kader-kader dan generasi muslim penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak pantas baginya untuk mendengar suara-suara musik, lagu, dan juga perkataan-perkataan kecil. Nah, berkaitan dengan masalah musik, maka perlu sampaikan tentang apa hukum sebenarnya menurut pertimbangan syariat Islam. Ini bukan karena larangan di tempat tertentu. Seperti kalau di pondok nggak boleh dengar musik, kalau pulang nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan semacam itu. Yang kita jadikan dasar ialah apakah ada larangan dalam syariat tentang masalah ini. Kalau memang ada, maka baik di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, di luar kota atau dalam kota, di dalam negeri atau luar negeri, laki ataupun perempuan, tidak boleh untuk mendengarkan musik ataupun lagu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, tentang masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minan nasi may yastari lahwal hadithi liyudillan nas an sabilillah. Dan di antara umat manusia ada yang membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat apa itu? Surat Luqman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lahwul hadis, beliau menyatakan wal ghina, ialah lagu, ya, nyanyian. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau tentang surat Luqman ini. Wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Di antara manusia itu ada yang membeli musik atau nyanyian untuk menyesatkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Amir dan Abu Malik Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun يستحلون الخر والحرير والخمر والمعازف لا يكونن من أمتي. Sungguh akan muncul dari umat Islam ini aqwamun, beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak, yastahilluna al-khirra, yang menganggap zina itu halal. Wal harira, dan menganggap sutra itu halal untuk laki-laki. Wal khamra, dan minuman keras yang memabukkan. Jadi khamar dianggap halal. Wal ma'azifa, dan alat-alat musik juga dianggap halal. Padahal ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya zina itu haram. Hubungan badan laki perempuan yang bukan suami istri itu termasuk perbuatan yang haram. Tetapi sudah banyak yang muncul yang menganggap perbuatan semacam itu boleh, halal, dan diperdagangkan. Dipakai untuk cari ma'isyah, cari rezeki, cari penghasilan. Ya. Ya, na'am, memang penghasilannya lebih besar tentunya daripada jadi pengajar di Mahat Al-Bayina. Tetapi yang satunya fisabilillah, yang satunya fisabilisyaitan. Dapat penghasilan sedikit, tetapi di jalan Allah ngajar berdakwah. Ini penghasilannya banyak, tetapi sedang berada di jalannya syaitan. Apa saja yang menganggap halal? Kau muslimin ya. Nah, kalau selain kaum muslimin ya tahu sendirilah, mereka itu menghalalkan semua yang haram. Tidak ada yang haram di kamus mereka. Yang ini itu ialah kaum muslimin, orang Islam, sampai menganggap semacam itu halal. Banyak ternyata ya. Termasuk sutra. Kalau sutra untuk perempuan, ini dianggap halal untuk laki-laki. Baju sutra, sarung sutra, kolang sua sutra, ya. Itu nggak boleh dipakai untuk apa ini, laki-laki. Tapi dianggap halal, wong masalah gini saja kok, begitu. Ya, padahal haram. Minuman keras dan memabukkan juga demikian, dianggap seperti minum krep atau aquaso atau aqua atau amfil, ya. Atau SWA, minuman mineral. Padahal haram. Jual bebas, dan anak-anak kecil sampai tua bisa minum dengan seenaknya. Padahal haram. Wal ma'azif, alat-alat musik. Ini dianggap halal. Bukan hanya saja oleh orang-orang yang gak ngerti pendidikan, bahkan orang-orang yang ada di dunia pendidikan menjadikannya sebagai pelajaran khusus yang merupakan pelajaran formal di sekolahnya, yakni seni suara, kesenian, ya, entah seni gamelan, seni keroncong, seni dangdut, seni pop, ataupun lagu-lagu kebangsaan. Sama saja. 6. Disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang masalah musik dan lagu serta alat-alat musik ini. Di antaranya ialah Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, beliau menyatakan dalam khutbahnya khutbah kitabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Akibat yang baik hanyalah untuk orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian beliau menyampaikan banyak pujian-pujian kepada Allah. Kemudian beliau menyatakan, hatta balagona anna ta'ifatan min ikhwanina al-muslimin waffaqana Allahu wa iyyahum istazallahum asy-syaitan wastaghwa uqulahum fi hubbil aghani wal lahwi. Sampai berita kepada saya, kata Al-Imam Abu Bakar At-Tusi rahimahullah, bahwa sebagian saudara-saudara kami sesama muslim, semoga Allah memberi taufik kita dan mereka, telah dibikin tersesat oleh setan dan telah dibikin rusak akal mereka sehingga mereka sampai senang mendengarkan lagu-lagu dan alat-alat musik. Ini pernyataan imam besar ahlu fikih, ya, Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Nah, itu. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, beliau ditanya tentang penduduk Madinah yang menggampangkan lagu dan musik, yang suka mendengarkan lagu dan musik. Beliau menyatakan, faqal innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Sesungguhnya yang biasa melakukan perbuatan semacam itu adalah orang-orang fasik di kalangan kami. Bukan orang-orang soleh yang suka mendengar lagu-lagu dan musik. Tetapi orang apa ini? Fasik ahlul ma'asi. Orang yang suka berbuat apa ini? Maksiat. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ketinggalan memberi komentar tentang masalah mendengarkan lagu dan musik. Beliau menyatakan, man istaqtar minhu fawa safihun turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang sering-sering mendengar lagu dan musik, fahuwa safih, maka orang itu goblok, dungu. Apa itu? Tidak tahu. Dungu, goblok, yang paling jelek apa? Dungu ya? Dungu itu paling goblok? Tidak tahu. Safih itu dungu. Goblok, dungu, tolol. Turadu syahadatuhu, ditolak kesaksiannya. Artinya ucapannya tidak boleh diterima dan tidak boleh diangkat sebagai saksi-saksi dalam memecahkan banyak permasalahan. Nah, Masya Allah, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah. Kata Abdullah, sa'altu abi anil ghina. Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang hukum mendengarkan lagu dan musik. Faqala, maka Ali bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi la yu'jibuni. Lagu dan musik itu bisa menumbuhkan penyakit munafik dalam hati seseorang. La yu'jibuni, saya tidak suka musik sama sekali. Oh, penyakit munafik itu sendiri ya. Kemudian Imam Ahmad membawakan perkataan Imam Malik rahimahullah, innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Wahai anakku, Imam Malik pernah menyatakan, sesungguhnya yang suka mendengarkan lagu dan musik itu adalah orang-orang fasik menurut kami. Ya. Nah. Ini dalil dari Al-Quran sudah disampaikan dengan penafsiran sahabat. Dalil dari hadis juga dijelaskan berikut penjelasan dari para ulama ahlul hadis, para ulama mujtahidun, ya. Tak kurang apa? Nah. Seperti itu, ikhwana fiddin a'udzukumullah, kaitannya tentang masalah hukum musik dan alat-alat musik. Kalau pada zaman ulama-ulama tadi saja yang alat musiknya mungkin belum secanggih sekarang, sudah dikasih bogeman seperti itu, bogeman hukum yang tegas, lalu bagaimana dengan perkembangan alat-alat musik dan lagu-lagu sekarang ini? Ya sudah, kena bogeman empuk lagi, ya. Seperti alat-alat musik, al-piano, piano, al-gitar, gitar, ya. Ya. Gitu, ya. Dan lain-lain. Ya. Al-mizmar, kalau seruling dulu ada. Ya, kalau sekarang ini bukan seruling bambu lagi. Terus sudah macam-macam modelnya, ya. Gitu. Masya Allah. Ini lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena fitnah azakumullah. Nah. Kemudian Syekh Jamil Zainu rahimahullah wa hafizullah ta'ala juga banyak menyindir masalah ini dalam kitab beliau Kaifa Nurabbi Auladana dan lain-lain itu, ya. Dan juga para ulama yang lain juga sering menyatakan tentang masalah ini, bahwa sekarang ini fi asrina, di zaman kita sekarang ini, dukhulul musiqi fi asya' katira, musik itu sudah mulai masuk di berbagai sarana, ya, khasa'ah seperti jam dinding misalkan, ya. Tahu sendiri dinding dia, kalau jam dinding yang besar, terus kalau sudah jam satu tepat misalkan, bunyi macam-macam musiknya ya. Ya. Nah. Wal jaras. Bel. Bel munine macam-macam. Ya. Kelonong, enggak kata mana itu macam-macam bunyi ya. Wa al'ab al-atfal, mainan anak-anak. Ya. Suara-suara musik juga masuk situ. Wal komputer. Komputer ya. Di komputer. Wa ba'du ajhizati hatif atau di alat-alat telepon. HP itu kalau enggak sambilin nada ya musik semua ya. Alhamdulillah HP saya itu ketika saya cek itu Masya Allah musik semuanya ternyata ketemu suara pokok ayam. Astaga ini aja afdol. Ya. Nah. Akhirnya senang sekali pakai pokok ayam. Jangan sembarangan. Ya, dengan alasan ini kan HP yang keluar suara musiknya sama saja. Ya, hukumnya sama saja dengan nonton pertunjukan musik. Ya, atau nyetel musik sama saja. Nah, itu bagi mereka-mereka yang mendengar saja terkena hukuman semacam itu. Lalu bagaimana dengan biduan-biduanitanya. Para penyanyi-penyanyinya, ya, lebih apa ini? Lebih melakukan keharaman lagi. Nah, adapun sekarang ini yang sedang tren di kalangan orang-orang yang memang mengatasnamakan diri sebagai kelompok pemuda Muslim yang sangat mengkhawatirkan amalannya. Karena mereka ini sebetulnya punya niatan yang baik, ingin menandingi musik-musik barat. Mereka bikin grup-grup musik yang bernama Nasyid Islami. Nasyid Islami, nasyid itu artinya sama dengan lagu, cuma lafadznya saja yang lain. Anasyid al-Islaminya, atau Nasyid Islami. Ternyata tidak jauh berbeda, hanya saja satunya enggak pakai label Islami, yang ini ialah label Islami. Bagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahrimul Alati Tarbi halaman 181. Yang kesimpulannya, bila hal itu dijadikan sebagai sarana untuk dakwah, maka telah melakukan kebid'ahan dakwah melalui apa ini? Nasyid Islam itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu orang-orang jahiliyah pintar nyanyi. Kenapa para sahabat tidak diajari nyanyi untuk mendakwai mereka? Dengan dikatakan, ya mungkin nyanyian Islami begitu ya. Tidak pernah dicontohkan dakwah dengan cara semacam itu. Nah, bila nasid-nasid yang dikatakan Islam itu dipakai untuk sekedar refreshing atau senang-senangan belaka, maka ini ialah perbuatan apa ini? Lahwul hadis. Ucapan yang sia-sia yang bisa menjauhkan seseorang dari apa ini? Al-Quran. Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau nyanyiannya benar-benar lagunya itu bersih dari penyimpangan. Nah kalau ada penyimpangannya, bahkan lagu-lagu percintaan. Ya. lagu-lagu yang menimbulkan syahwat, kemudian juga dinyanyikan laki perempuan. Sekarang nasib Islam itu, Pak. Ya. Nah, ini sudah enggak usah dikasih hukum tadi itu. Artinya langsung saja diharamkan. Karena isinya sudah apa ini? Melanggar syariat. Ditambah lagi sekarang ini pakai alat-alat musik apa ini? Modern. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, bukankah dulu pernah ada anak-anak kecil pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menabur rebana saat Id dan saat mantenan? Maka dijawab bahwasanya hal ini keringanan, rukhsah, hanya untuk rebana saja. Dan rebana itu enggak pakai dikasih keng-keng-keng itu. Itu cuma satu saja, enggak pakai dikasih apa ini? Suara kemerincingnya itu. Cuma apa ini? Duk, duk, duk, duk, duk, duk, gitu saja. Ya. Dan itu hanya untuk Id dan mantenan saja, supaya orang tahu ada acara. Dan itu hukumnya hanya boleh saja, enggak sunnah. Tidak sampai tingkat sunnah. Boleh, tapi kalau sampai ditambah-tambah dengan sesuatu yang lain, jadi haram nanti. Dan itu kok yang menabu-nabu, iyalah anak-anak kecil. Ya. Dan waktu-waktunya tertentu saja. Dan, apa namanya? Pada saat mantenan, walimah. Ya. Tidak kemudian dijadikan grup khusus, kelompok khusus, dilatih khusus, dipelajari nyanyiannya, lagu baik-baiknya, itu semuanya berhadapan berlebihan dalam masalah itu. Ujung-ujungnya nanti ketemu haram. Ya? Walaupun sekarang ini yang namanya playgroup, playgroup, memang pelajarannya ialah goyang dangdut. Hah? Wong namanya anak itu, kalau sudah dengar alat musik itu, kepalanya nantuk-mantuk. Senang sekali, karena memang setan menyusupkan hal ini di telinga-telinga mereka. Ya? Benar itu. Ya? Baik. Kemudian ikhwana fiddin a'azakumullah. Berkaitan dengan nasihat yang kedua, yakni menjauhkan telinga dari mendengar ucapan-ucapan yang keji dan jelek. Selain mendengar musik dan lagu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan. Beberapa contoh al-kalamul batil, al-kalamul fahsh, ucapan-ucapan batil dan kecil yang merupakan tipu daya dari syaitan, dan ini harus kita tinggalkan, jangan didengarkan. Di antara contohnya ialah al-ara al-mutahafidah, pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran sesat yang meracuni, yang merusak. Ada orang ramah begitu ya, menyampaikan pendapat atau pemikiran bahwasanya Islam itu ialah agama kebebasan, laki perempuan sama, tidak usah pakai kerudung, ya, tidak pakai jilbab, ya. Yang penting itu hatinya saja yang baik. Maka jangan sekali-kali telinga kita mendengar ucapan orang-orang semacam ini, termasuk al-kalamul fahish. Kemudian beliau menyatakan termasuk juga al-kalamul fahish al-batil yang harus dijauhi ialah al-qil wal-qal, yakni berita-berita yang masih belum jelas, gosip, berita gosip, berita burung, ya, yang suka gosip. Kalau burung sih mungkin nggak baik gosip ya, istilahnya orang berita burung, ya. Ini juga jangan didengarkan, jaga telinga kita dari itu, nanti salah-salah terpancing, termakan, ya. Kemudian kasratul jidal, ini perdebatan-perdebatan yang tidak dipakai untuk mencari al-haq, tapi untuk menang-menangan, bantah-bantahan. Nah, ini jangan didengarkan acara-acara debat terbuka itu, ya. Aja-aja, ya, debat terbuka. Itu masuk al-kalamul fahish. Termasuk juga kalamul fahish, kalamul batil. Ialah ucapan-ucapan kotor, ya, ucapan-ucapan kotor. Ya, ada orang yang ucapan itu kotor, jangan didengarkan, ya. Nanti niru, nanti nyontoh, nanti penyakit, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini semuanya ikhwana fiddin a'azakumullah, nasihat yang cukup berharga bagi kita semuanya, ya. Jadi usahakan telinga kita ini jangan sampai mendengar suara-suara musik, lagu, nyanyian, ya, dan juga ucapan-ucapan yang masya Allah, hilangnya sulit, ya, hilangnya sulit. Mereka-mereka yang dulu suka ini, hatta sudah gede sekalipun, sudah lama taklimnya sekalipun, itu masih saja mengingat bait-bait syair lagu dulu itu, ya, lagu kebangsaannya, lagu keroncongnya, lagu apa namanya, popnya, dangdutnya, itu apa saja, ya, yang masih terus muncul. Apalagi kalau tetangga-tetangganya nyalakan musik, musiknya kok pas, musik favoritnya tempo dulu, wah, nangis. Ingat masa lalu, wah, akhirnya lupa dia, lisannya langsung apa ini, ikut nyirukan. Wah, ini setonya sudah bisa gerakkan lisannya tadi untuk menirukan lagu-lagu lamanya. Waliyahubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ini semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.